سيدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله لله مواخذة سيدنا الله عليه وسلم. Baik, kita lanjut ayat nomor halaman 27. Al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min surati Al-Furqan, surah Al-Furqan. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, dan pada harinya mengumpulkan siapa Allah pada mereka, وَمَا, dan apa saja, apa-apa يَعْبُدُونَ, yang menyembah mereka, مِنْدُونِلَهْ, dari selain Allah. يَقُولُوا, maka berfirman siapa Allah, أَأَنْتُمْ, adakah kamu sekalian, ma ya'budun, itu adalah itu telah menyesatkan kalian, ibadi pada hamba-hambaku haula, mereka ini ambung, ataukah mereka itu lalu sesat mereka sabila pada jalan, atau mereka sesat sendiri dari jalan yang benar. Besok di padang mahsyar Allah mengumpulkan mereka orang kafir, dan selain Tuhan Tuhan selain Allah, Tuhannya ditanya, apa kalian yang menyesatkan mereka hamba-hamba saya ini, apa mereka suka sendiri? Kalau menjawab mereka, ma yang disembah mayat itu, Subhan Maha Suci Kau, maka tidak ada itu yang bagi pantas lana bagi kami, anda takhidah, menjadikan atau mengambil kami, mindunikan dari selain Engkau, min awliya, ada beberapa kekasih. Besok orang-orang yang disembah seperti malaikat, jin, Nabi Isa, Nabi Uzair, berkata seperti ini pada Allah, bukan kami ya Allah yang minta agar mereka menyembah kepada kami. Kami semua tidak pantas mengambil kekasih selain Allah. Jadi yang kita ambil pengertian bahwa kita dilarang mengambil kekasih selain Allah, mengalahkan Allah, apalagi menjadikannya sebagai Tuhan. Walakin akan tetapi matah kamu telah memberi kesenangan Engkau pada mereka, wabahum, dan pada bapak-bapak mereka di dunia, kita nafsu sehingga lupa mereka al-zikra, pada peringatan pada Al-Quran, wakanu, dan ada mereka yang kukoman buruk kaum yang rusak, yang membuat mereka tersesat ya Allah, karena di dunia mereka mendapatkan kesenangan, mendapatkan sesuatu yang banyak, bapak-bapak mereka demikian, maka sehingga menyebabkan mereka lupa dengan Al-Quran, lupa dengan peringatan, dan mereka menjadi rusak. Nah, kita ambil besok di akhirat, orang yang disembah menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali itu, yang berhak kita kasih hanya Allah. Nah, maka di dunia jangan sampai kita menyesal Di dunia jangan sampai kita mengambil kasih sayang Allah sehingga di akhirat menyesal. Wa yawmal 'abdu dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Dan pada harinya menggigit siapa zalim, orang zalim, orang musyrik. Ala yadayhi atas dua tangannya. Kalau di dunia itu orang menyesal itu hanya menggigit satu jari. Di akhirat itu dua tangan dimasukkan semua. Saking menyesalnya. Kalau di dunia kan cuma gini, tak menyesal. Besok di akhirat semua yadaihi masukkan saking menyesal. Ya kulu mengatakan dia, ya laitani, wahai kerusakanku. Ya laitani, bukan ya wayata ya, wahai harapanku, harapan yang tidak mungkin terjadi. Ittakhadtu mengambil aku ma'a rasul bersama utusan sabilan pada jalan. Ini baru ini. Ya wailata, wahai kerusakanku, rusak aku. Laitani, berharap aku lam attakhir fulanan khalila. Tidak mengambil aku pada si fulan khalila sebagai kekasih. Ini contoh penyesalan orang mengambil kekasih khusus selain Allah. Ternyata salah pilihnya. Laqad adallani 'anil dzikri. Ini saya sungguh menyesatkan siapa fulanan padaku. 'Anil dzikri, jauh dari peringatan. Jauh dari Quran dan hadis dan peringatan Allah. Ba'da irja'ani, sesudahnya datang kata zikir ni padaku. Karena dan ada siapa syaitan dan insan ikut formula menghinakan manusia itu memang syaitan itu memang menghinakan manusia. Ini contoh ayat besok di akhirat orang akan menyesal kalau mengambil kekasih selain Allah yang menyesalkan dia. Maka kekasih itu hanya Allah. Ayat itu mutaalliqah tu bil mahabbati di surat Asy-Syu'ara. Wala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ini contoh ucapan Nabi Ibrahim. Wala kata Nabi Ibrahim, afara'aytum adakah melihat kalian apa-apa kuntum yang telah ada kalian kutakutul menyembah kalian antum kalian wa abakum dan bapak-bapak kalian ala kutamun yang terdahulu paling dulu. Ketahuilah kailah Allah maksudnya mereka makuntum takutul ibadul musuh li bagiku. Itu musuh saya itu patung-patung kata Nabi Muhammad. Illa rabbal alamin, kecuali Tuhan segala alam. Ini yang diambil, itu bukan musuh tetapi kekasih. Saya nyatakan kecuali rabbal alamin itu bukan musuh saya tapi kekasih saya, yaitu alladzi khalaqani wa huwa yahdi. Alladzi khalaqani adalah menciptakan zat-zat padaku, bahwa lalu zat maka zat itu yahdi menunjukkan zat-zat padaku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini. Walladhi zat huwa zat Allah yut'imuni memberi makan kepada padaku yasqini dan memberi minum kepadaku nyimpangnya kepadaku. Wahidah marid tu bahwa yasfini, dan ketika sakit aku bahwa maka Allah yasfini, menyembuhkan siapa Allah ini padaku. Walau di dalam yumi itu nih yang mematikan, siapa zat ini padaku. Soal aku mati yang mematikan ya Allah. Semua ini kemudian menghidupkan siapa Allah ini padaku. Ini pernyataannya kekasih Allah, keyakinannya, pernyataannya kekasih Allah yang membuat dirinya itu Nabi Ibrahim semakin dekat dengan Allah menjadi kekasih Allah. Allah sudah bilang wasallim yumituni waktu menyukir udah yang mematikan saya menghidupkan saya itu Allah apapun kejadiannya seperti di atas tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin pasrah kepada Allah. Misalkan sakit parah kayak orang mau mati, udah yang diingat Allah, engkau yang mematikan, engkau yang menghidupkan. Kalau ingin hidup ya, ya Allah jangan matikan saya sekarang. Bila saya tambahan umur, saya biar ibadah misalkan, saya biar bisa mendidik putra putri saya biar bisa menyebarkan ilmu, saya biar bisa apa namanya memberikan sesuatu yang berharga untuk generasi penerus dan apa sama Allah. Waladhi atma'u ayyam firadil khati'ati yang mati. Waladhi dandat atma'u yang sangat berharap akan tamak sangat berharap. Keinginan yang lebih itu namanya atma'u. Ayyam firadil mengampuni libadaku siapa dan libadaku khati'ati. Pada kesalahanku yang mati pada hari kiamat. Hanya kita menghayati ayat ini bisa kita tiru dalam berdoa. Satu. Yang kedua, keyakinannya. Kita punya keyakinan. Sehingga kita bisa menjadikan Allah sebagai kekasih yang terdekat dengan kita. Kenapa? Karena kita yakin yang mengadakan saya di dunia ini mencipta saya Allah. Kemudian yang menunjukkan saya wayahdi, menunjukkan saya kepada hal-hal yang umum ataupun hal-hal yang khusus hidayah iman itu. Hidayah itu ada dua, ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu bilalah. Taufik itu hidayah yang berupa pertolongan yang ada dalam hati. Allah hidayah, hidayah itu bilalah dalil, petunjuk berupa dalil, menguasai Quran, menguasai hadis. Nah, termasuk hidayah itu tarik, hidayah tarik, petunjuk jalan. Yang kita bingung yang menunjukkan Allah. Jadi yahdin ini sifatnya umum. Kalau sudah mikirin yang ngasih makan saya ya Allah, yang ngasih minum saya ya Allah, nggak takut sudah. Walaupun biasanya nanam tembakau untuk dijual ke pabrik toko. Kalau sudah yakin ini, nggak takut. Wallahi wajib takibuni wajasti yang ngasih. Namanya makan saya, ngasih minum saya itu Allah. Tidak harus lewat tembakau. Saya yakin ya, gitu. Kalau punya keyakinan seperti ini, dikasih dari Allah akan dipakai. Sudah banyak saudara seperti UB di Lampung itu miliaran hasilnya dari rokok sebelum dilarang. Sekarang ini laporannya lipat ganda, bukan rokok. Oleh Allah dikasih barokah. Yaitu kalau Allah karim, kalau yakin punya keyakinan. Jadi ceritanya itu di Lampung mana itu saya agak lupa ya. Tuh dilakukan. Sekarang diceritakan lipat ganda atau di sebagian tempat itu mengatakan lebih barokah walaupun hasilnya sama atau kurang, jamaah semakin tenang. semakin paham, semakin semangat ibadahnya, badan tahfidz Qur'annya semakin maju. Kemudian enggak ada merasakan kerugian, itu enggak ada. Mesti ada, kalau enggak langsung dari sisi bendanya, pertolongan dari sisi lain. Allah memberkati. Baik. Al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min suratul Qasas. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang bunga-bunga racun itu. Orang itu bersenang-senang dalam kemaksiatan. Orang beribadah. Seperti siapa? Ya seperti itu, seperti Qarun itu. Inna Qaruna kana min qaum Musa fabagha alaihim. Sunnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa, dia lanjut atas mereka kaum. Suka menganiaya orang banyak karena dia orang kaya. Atainahu minan kunuz, dan telah memberi kami pada dia dari gedung-gedung harta, yaitu ma apa-apa gedung-gedung harta. Innama fatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya, ma ikulatanu bil usbah, misalnya memberatkan nama kunci, bil usbah dengan golongan ulil kuwah, yang punya kekuatan. Waktu itu usbah itu antara 3-9 sebagian riwayat ini. Omong dipikul orang segitu itu yang kuat-kuat gitu, kuncinya kok udah sangat berat, udah mengkak-mengkak. Yaitu ilqala lahu qawmu la tasrah. Ketika bernasehat, mengatakan pada dia, siapa qawmunya la tasrah, jangan senang-senang dalam pelanggaran kamu. Inna Allah alihubul farih. Allah tidak cinta pada mereka. Kalau kita mencintai Allah, yang menghindari sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Jadilah orang kaya yang takwa. Jadilah orang yang kaya yang takwa, atau bertakwalah kepada Allah sehingga dikasih kekayaan yang takwa juga oleh Allah, mendukung ketakwaan. Waktu tadi firman Allah, Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mencarilah kamu di dalam apa-apa yang telah memberi padamu siapa Allah, carilah, gunakanlah adzal akhirah, mencari rumah akhirah. Pemberian Allah itu kamu gunakan untuk cari akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan kamu pada bagianmu dari dunia untuk kebaikan. Jangan lupa bagiannya dari dunia. Ini dari dua sisi nih. Pertama, keduniaanmu itu jangan lupa sebagiannya untuk kebaikan. Atau jangan lupa bahwa bagianmu keduniaan itu dari Allah. Itu amanah. Manfaatkan untuk kebaikan. Wa ahsin, dan berbuatlah baik kamu kepada orang lain, karena asana setelah sebagaimana telah berbuat baik siapa Allah ilaih kepada semua. Wala tabghi, dan jangan mencari kamu al-fasada, kerusakan fil ardi, di dalam bumi. Jangan bikin kerusakan. Inna Allah asmini Allah ikulah yahibu, tidak cinta siapa Allah muslim pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tak cinta dengan orang yang melakukan pembuatan kerusakan di dunia, melanggar sehingga Allah bikin kerusakan atau merusak di dalam dunia. Al-ayatul muta'alliqatu bil ma'amin suratil Ankabut. Mangkana yarju liqa Allah karena ada Allah ila hati. Barang siapa yang ada dia yang berharap dia lupa Allah, ketemu Allah, Fa'ina ajal Allah, maka sesungguhnya ajal, tempo ketemu Allah, ikulah hati. Ini saya datang. Wa huwa sami'ul 'alim. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jelas ayat ini mengisyaratkan orang yang cinta Allah, dia berharap bahagia ketika bertemu Allah. Di dalam benaknya itu selalu ingin kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Allah, jumpa dengan Allah hari akhir. Kalau yang berharap begitu, ajal Allah, maksudnya tempo ketemu Allah itu pasti datang, tidak lama. Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya kamatsalil anqabut. Gambarannya orang takhadhu yang mengambil mereka min dunillah dari selain Allah, awliya apa dalam beberapa kekasih, itu kamatsalil anqabut, seperti anqabut. Berapa anqabut? Laba-laba. Takhadhu membuat apa anqabut, baitan rumah, rumahnya pakai pantatnya itu di namanya dirakit sana jalan ini bikin rumah. Wainna awhanal gulit, dan sebenarnya lebih lemahnya rumah itu lebih itu angkabut, rumahnya angkabut. Laukan yang kamu seandainya mereka tahu, seandainya ada mereka punya kamu mengetahui. Inilah ruginya orang ya menjadikan wali kekasih selain Allah. Sebenarnya seperti angkabut membuat rumah, rumahnya lemah, tidak bisa melindungi dia. Kalau ada bahaya nggak bisa, ada angin nggak bisa, ada panas tetap panas. Itu rumahnya lapangan. Sekarang apa-apa. Hanya jadilah, jadikanlah Allah sebagai kasih, jangan jangan yang lain, jangan setan, jangan jin, jangan yang lain. Utlu ma'uhya ilaika minal kitab wa aqim shalah wa salata kanan fahsya wa munkar wa la dzikrullahi akbar. Itu yang kita ambil. Dan ini saya ingat kepada Allah itu akbar, lebih besar pahalanya daripada yang lain. Ingat kepada Allah itu pahalanya lebih besar. Atau wa la dzikrullahi, ingatnya Allah kepada kamu, berarti Allah ilaikum akbaru, lebih besar min zikrukum iyyahu, daripada ingatnya kalian kepada Allah. Ini kembali ke kaidah di depan. Orang cinta itu mesti ingat. Orang ingat itu menunjukkan alayatul muta'alliqah bil mahmum surat Zumar. Surat Zumar banyak sekali kan. Oh, benar, alhamdulillah. Mendekati hadis. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih wa ilal lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka neraka wail yang diambil kerusakan lil qasiyati bagi orang-orang yang keras, opo kulubuhum, beberapa hati mereka min dikriyah, dari ingat kepada Allah. Ulaika fi dhalali mubi, mereka dalam kesesatan yang sangat jelas. Yang diambil dari tadi, keras hati dari ingat kepada Allah. Hatinya gak pernah ingat kepada Allah. Katanya cinta, tapi kalau gak pernah ingat, gak pernah SMS, gak pernah telepon, gak pernah chattingan, gak pernah WA, gak pernah kirim salam, gak pernah ngasih apa-apa, bilangnya cinta. Nah, ini palsu berarti. Gak pernah ingat toh. Orang cinta itu mesti ingat. Makanya katakan, orang gak cinta Allah, dia gak ingat Allah. Keras lagi, orang gak ingat Allah, celaka. Jadi intinya ayat ini kepada masalah cinta Allah sebenarnya. Fondasinya karena pondasi ingat itu karena cintanya. Al-Yadul Ta'alifatu Bil-Mahdun Surat Syura Fallahu Huwal Wali Amit Tahudu Min Duni Awliya Fallahu Huwal Wali. Adakah mengambil menjadikan mereka dari selain Allah Awliya berapa kekasih? Ketahuilah Fallahu Huwal Wali. Maka Allah Huwala Huwal Wali kekasih yang benar. Min Surat Zuhruf Wa Man Ya'su An Dzikrir Rahman. Siapa yang berpaling, bukan ya'isu, kalau ya'isu hidup, ya'su, ya'rif, berpaling An Dzikrir Rahman, dari ingat kepada Allah yang Maha Pengasih. Nuqayyid lahu syaitan, maka menggandeng kami Allah kepada dia setan. Wahuwa, maka setan dalam bagi dia iku qarinun, teman. Orang yang tidak cinta Allah, tidak ingat Allah, berpaling berarti. Tidak cinta Allah berarti tidak ingat Allah. Maka oleh Allah digandeng dengan setan. Kekasihnya ganti setan, enggak. Korinnya itu kemana-mana dan setan. Ini bahayanya orang tidak cinta, tidak ingat Allah. Al-akhillahu yawma ini beberapa kekasih antara manusia dan jin, jin dengan jin, manusia dengan manusia. Takdun sebagian mereka dibatin pada sebagian kawan musuh. Ilal muttaqin, jadi orang-orang yang takwa. Karena orang yang takwa itu kekasihnya Allah atau kekasihnya sama-sama orang yang takwa. Kalau secara umum, kalau kasih-kasihan karena keduniaan, karena pangkat, karena harta, karena lain-lain, besok bisa menjadi musuh di hadapanmu. Saling tolong menolong dalam masalah riba, saling tolong menolong dalam masalah yang haram, besok jadi musuh. Mereka yang takwa saja yang tidak, karena kekasihnya mereka Allah dan sama-sama kita. Min suratil munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ini juga bahas masalah mahabbah, kita enggak bahas malah semata-mata pikirnya. Sini jangan melalaikan pada kalian harta-harta kalian wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kalian an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Di depan sudah jelaskan dalam surat An-Nisa zunnina al-imran Kubus syahwat dengan masyarakat ini diperjelas, dilarang, haram. Haram, jangan sampai kamu tidak ingat sama Allah, tidak cinta kepada Allah, sehingga tidak ingat kepada kamu karena harta kamu dan anak kamu. Kalau An-nususul hadithiyatu al-muta'alliqatu fi mahabbatillah, naskah-naskah hadis yang berhubungan dengan cinta kepada Allah. Satu an-anas ibn Malik, itu lebih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang bersabda Nabi salasun, tiga hal. Man kunna, barang siapa yang ada apa tiga fihi, di dalam orang, dia ketempatan tiga itu, melakukan, membiasakan tiga itu. Wajada, maka menjumpai dia halawatan iman, pada manisnya iman. Iman yang manis, iman yang indah. Yaitu ayatuna, ada siapa Allah wa Rasuluhu iku ahamma, lebih dicintai bila itu kepada dia. Ima daripada apa-apa siwaku selain keduanya Allah Rasul. Maksudnya keduanya Allah. Ini dia mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah lebih daripada cintanya kepada yang lain. Yang lainnya kalah sama Rasul nomor satu. Baru bisa imannya itu sempurna. Yang kedua, wa ayyuhibbal ma'ala yuhibbuhu illa lillah. Dan mencintai dia pada seseorang, la yuhibbu, tidak mencintai dia pada mar'at seseorang, illa lillah, kecuali karena Allah. Cintanya kepada makhluk juga dalam rangka cintanya kepada Allah. Karena mencintai Allah, karena Allah mencintai istri, karena Allah mencintai anak, karena Allah mencintai orang-orang yang lain, orang iman juga karena Allah. Wa ayyakroha ayyauda bil kufri kama yakrohu ayyuhuda fafinna. Dan benci dia kembali, ayyauda kembali bil kufri dalam kekufuran, kama yakrohu sebagaimana benci dia hanya berdasar dibuang dimari ke dalam api. Saya ingatkan kembali, mahabbatullah, cinta kepada Allah itu inti atau fondasi dari amal kebaikan. Fondasi dari amal kebaikan. Makanya di sini sampai iman pun tidak akan pernah mencapai puncaknya. Iman itu kan kebaikan. Apa kamu buat sampai seseorang itu betul-betul mewujudkan lebih cinta Allah betul daripada yang lain. Nah, itu yang tahu ya diri kita. Bagaimana prakteknya, yaitu seputar ibadah, seputar menjalankan sunnah Nabi. Cinta Allah itu kan ikut Nabi. Siapa yang mendahulukan itu, berarti dia akan mencapai para puncak iman. Tapi kalau tidak ya, imannya biasa-biasa saja, seiman lemah. Anak jalan milih samin, alhamdulillah, punya ada santriku, mah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sedangkan Nabi ku akhidun biyadi umar ibn Khattab. Memegang, orang yang memegang dengan tangannya Umar ibn Khattab. Umar ini lebih muda, sahabat dekat, mertua juga. Bagaimana Nabi itu kedekatannya sambil dipegang. Faqala lahu Umar, maka berkata pada Nabi siapa Umar, ya Rasulullah, menyatakan kepada Nabi, la anta nisaya engkau iku ahabu ilayya, lebih dicintai kepadaku min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Illa kecuali min nafsi, dari diriku Umar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kalah Nabi. Yang paling saya cintai adalah Nabi. Kecuali diri saya, itu enggak kalah. Nah, saya mencintai diri ya, mengalahkan cinta kepada Nabi. Faqala, maka bercanda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh malah. Walladzi nafsi biyadih, demi zat diriku di tangan zat, demi Allah. Hatta aku dah sehingga ada aku Nabi iku ahabba ilaika, lebih dicintai ilaika kepada kamu, min nafsika, daripada diri kamu. Daripada diri kamu. Tidak bisa lah, saya harus lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Pakola maka berkata kepada Nabi siapa Umar, fa'innahu, maka semuanya kelakuan al-an sekarang, wallahi demi Allah, la'antani saya engkau Nabi ku ahabu ilaya, lebih dicintai ilai kepada ku min nafsi, daripada diriku. Langsung Umar itu berbalik 100% demi Allah, saksikan Nabi. Sekarang engkau lebih saya cintai daripada diri saya. Kalau bersandar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang benar kamu, al-an sekarang benar kamu Umar, sekarang ya Umar, wahai Umar. Coba kita koreksi saudara, mungkin cinta kita kepada Nabi itu belum terurusi sekarang ini. Belum terurusi itu belum kita urusi di dada ini. Sampai di mana cintanya kepada Nabi? Paling Pak Omar sudah ngurusi dia, cuman masih dikalahkan dengan dirinya sendiri. Kata Nabi, belum berarti, belum sampai kamu harus memastikan bahwa cintamu kepada saya mengalahkan cintamu kepada Musa. Oh iya Nabi, mulai sekarang demi Allah, engkau lebih saya cintai. Nabi itu cinta sejati, teman-teman. Cinta yang syariat, yang maksud, yang disyariatkan, masyuruh, masyuruh iya. Nah, kita sekarang juga koreksi. Nah, di sini cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu harus begitu. Mengambilnya gitu. Cinta kepada Nabi harus di atasnya diri. Bagaimana cinta kepada Allah? Di atasnya lagi. Ini Allah. Cinta kepada Rasulullah aja harus diurusi. Harus dipastikan itu. Di atasnya cinta kepada diri. Bagaimana cinta kepada Allah? Atasnya lagi. Di atasnya lagi. Ya, itu. Harus lebih dipastikan nanti. Dan hingga kita nanti sepi-sepi menghadap Allah. Wallahi la anta ahadu ilayya ya Rabb min nafsi. Ya Allah, engkau sekarang lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Ya, tapi pernyataan begitu nanti ada konsekuensinya. Hal-hal apa saja yang urusan Allah harus nomor satu. Ya. Kalau enggak itu pernyataan tanpa bukti. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguhnya Nabi Allah bersabda Nabi, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai lillahi karena Allah, mencintai seseorang atas dasar karena Allah, atas dasar cintanya kepada Allah. Berarti ya, cinta kepada orang itu karena imannya, karena ilmunya, karena kebaikannya. Wa'angkota dan marah dia lillahi karena Allah. Karena perintah-perintah Allah dilanggar. Wa'angkota dan memberikan dia, memberi sesuatu kepada orang lain, lillah juga karena Allah. Karena cintanya kepada Allah. Wa'amana dan mencegah dia tidak memberi, lillahi karena Allah juga. Fakat istat malam maka sungguh menyempurnakan dia kali iman pada keimanan. Orang itu kan ingin sempurna imannya. Kalau imannya sempurna, menjumpai manisnya iman. Kalau udah manisnya iman didapat, segala sesuatu yang pertolongan itu pasti didapat dari Allah. Bagaimana caranya? Ini ahabbanillah, abwadalillah, abwadalillah, manahalillah. Segala aktivitas, kegiatannya itu berinteraksi sekalipun dengan orang lain. Itu semua karena cintanya kepada Allah, karena ketaatannya. Anabi Hurairah, kala Abi Hurairah, kala bersabda siapa Rasulullah. Inna Allah hasilnya Allah, kala berfirman siapa Allah. Man ada barang siapa yang memusuhi li bagiku walian para kekasih, walian li akad adan tuhu bil harbi, maka sungguh memberitahu aku pada dia ada man ada bil harbi dengan perang. Walian li, coba perhatikan. Kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, kasih Allah itu mencintai Allah, pol dicintai oleh Allah juga pol. Gak jadi apa-apa kan orang ini. Siapa yang memusuhi orang ini berarti perang dengan Allah. Nah, itu. Makanya sebenarnya kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, ya, berjuang mencintai Allah itu dari hati itu diperjuangkan. Kalau sudah begitu, dan kata Allah, Allah sendiri yang mengatakan siapa yang membenci wali saya, kekasih saya akan perangi dia, saya menghancurkan dia. Bagaimana contoh atau prakteknya orang mengejar atau merebut cintanya Allah sehingga menjadi walinya Allah. Ini Allah taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in dan tidak mendekat ilayya kepadaku. Siapa arti hambaku disayin dengan sesuatu? Ahabba yang lebih dicintai ilayya kepadaku, mimma daripada apa-apa, istaraktu yang mewajibkan aku alaihi atas dia. Ini pertama. Kata Allah, hambaku tidaklah mendekat kepadaku dengan mengamalkan sesuatu yang lebih saya cintai daripada amal-amal yang saya wajibkan kepada dia. Yang kita banyak lupa, kadang ngejar sunnah yang wajib nomor satu. Contohnya bulan Ramadan, sholat wajibnya enggak tertib, tapi sholat tarawih tertib, keliru. Mesti yang diperjuangkan yang wajib dulu untuk ngejar dekat dengan Allah, cinta merebut cintanya Allah. Atau gini, puasanya tertib tapi sholatnya nggak tertib. Ini kekeliruannya, sholat itu kan di atasnya. Gara-gara puasa sunnah, sholatnya telat, terus ketiduran karena lemes misalnya. Gara-gara memperhatikan sahur puasa sunnah, subuhnya sampai kesiangan. Ini kekeliruan. Pertama yang paling membuat Allah senang cinta, bisa merebut cintanya Allah, ketika seseorang itu berusaha merebut cinta itu dengan sesuatu yang wajib, misalkan sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, itu diutamakan. Ini akan keluar nasihat zakat harta per tahun. Ada yang pertanyaannya begini yang masuk ke rumah sekolah. Harta saya yang disimpan setahun itu sudah dipersaingi semua, kenapa harus dizakati? Jadi kan dibalik ini nanti, dibalik zakat itu kewajiban kepada Allah, persaingan itu kewajiban kepada imam, karena itu diperintahkan untuk kelancaran sabilillah. Kata Imam Malik, kalau memang baitul mal itu kosong, memerlukan, itu masuk dalam maslahatil mursalah, kemaslahatan yang sifatnya umum. Nah, kita menjawab seperti itu. Itu harus kamu dulukan itu justru. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah. Langsung oleh Allah Rasul, zakat mal, dan pertahunan. Persaingan itu wajib tapi di bawahnya itu. Jangan mengalahkan, jangan dibalik. Alasannya sudah persaingan, enggak mau zakat, wah itu berat. Ini contohnya mata korobelnya pasti bisa ngapainan di bahkan di jalanan sudah berjalan nih sesuatu yang sudah disepakati tidak perlu dipersaingi kayak hasil bukti hasil apa yang mencatat tidak harus dipersaingi karena sudah disepakati. Jadi itu jadi yang wajib-wajib itu didulukan untuk mendekat kepada Allah. Faida ahbab tuhu, maka ketika mencintai ini kedua, peringkat kedua, wa ma yazalu dan tidak anti-henti siapa abdi hambaku ya taqarrabu mendekat dia ilahnya kepadaku bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu sehingga mencintai aku pada dia. Ini contoh merebut cinta Allah. Jadi mendekat kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah-sedekah sunnah dan seterusnya. Tujuannya merebut cinta Allah. Karena Allah, walaupun itu sunnah, karena kesungguhannya itu sampai uhibbahu, sampai aku cinta sama dia, kerebut cinta. Manusia itu kalau kita perbaiki ya asalnya enggak cinta itu jadi cinta. Coba yang coba-coba tua yang kalau ada wanita mau enggak terlalu senang kasih salam-salam, kasih hadiah, terus lama-lama takluk itu, lebih takluk. Apalagi kasih banyak kesenangannya dia dikasih terus kita mau gitu lama-lama, insya Allah gitu. Kita hanya ngasih gambaran ini bahwa memang reaksi mendekati itu kalau terus menerus itu sampai mendapatkan cinta. Allah itu murka karena kemaksiatan kita misalkan terus kita mendekat kepada Allah, bukan menjauh dengan memperbanyak ibadah sunnah sampai akhirnya mendapatkan lagi cintanya. Kata Allah, fa'idha ahbabtu, maka ketika mencintai aku pada dia, kalau saya sudah mencintai dia, ini menunjukkan tidak semua orang dapat lah ya. Kalau saya sudah mencintai dia, kalau saya sudah mahabbah nipok kepada dia, untuk maka ada aku, Allah, ikut sama aku, pendengaran dia. Ada dia, ya semua mendengarkan dia, isi dengan pendengaran. Obat sorohu dan mata dia, aku beratku, aku untuk basorohu dan ada tu basorohu mata dia, alamnya disuruh melihat dia bisi dengan mata. Wayadahu, aku untuk yadahu dan ada aku ikut yadahu tangan dia, alamnya dia disuruh menggerakkan, menampar, menggerakkan, mengaktivitaskan. Beraktivitas dia pihak dengan tangan. Walijlahu dan kaki dia, wakuntu rijlahu, kaki dia. Alatnya yang si berjalan dia pihak dengan kaki. Subhanallah. Ini artinya bukan wahdatul wujud lah ya. Bukan Allah merapat dari wujudnya dia, bukan. Yang dimaksud semua pergerakan penting dia. Pergerakan kan tangan, mata, telinga, kaki, itu yang paling dominan melakukan sesuatu. Karena itu paling di fisik kita yang paling menentukan kan itu. Itu Allah bersama. Berarti matanya dibenarkan oleh Allah, pendengarannya dibenarkan oleh Allah, tangan ini pergerakannya itu kepada Allah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh pertolongan Allah, kakinya Allah juga digerakkan kepada hal-hal yang baik. Maksudnya, hal-hal penting di anggota tangan itu dijaga terus oleh Allah. Bersama Allah. Mau dicelakai orang baru di-tek, itu mati orang. Memang Allah ini tangannya. Kamu kalau bohong, memfitnah, mati. Mati langsung. Ulama dalam itu ada begitu. Mati langsung. Memang itu Allah. Untuk kasihnya Allah disakiti, difitnah. Ada yang ditutupi itu buta langsung. Sahabat siapa? Ada orang tua suka memfitnah ya. Kata sahabat itu, kalau kamu bohong, buta kamu, buta. Karena memang tangannya ini bersama Allah. Itu kalau sudah mendapatkan cinta Allah. Perjuangannya di mana? Dua tadi di atas. Amal wajib dan sampai mendapatkan cinta. Ini jelas hadis ini saudara masalah mahabbah. Masalah mahabbah itu harus diurusi benar kalau ingin menjadi orang yang top di mata Allah. Wa in sa'alani la uqtiyannahu, dan jika minta dia pada Allah la uqtiyannahu, akan saya memberi sungguh aku pada dia. Berarti kalau kita minta kalau belum dikasih saudara perlu koreksi. Wah saya ini dapat cintanya Allah apa enggak ya. Allah itu maha mencintai, tapi ada yang sifatnya secara umum. Ini yang dikejar yang secara khusus. Walain istahadani, dan misalnya jika mohon perlindungan dia padaku, lalu ini dan lalu, maka saya melindungi sungguh aku pada dia. Ulama-ulama zaman dulu itu kalau sudah kepepet mau dibunuh, mau apa, baca satu ayat dua ayat tok itu sudah hilang. Yang ngejar sudah enggak ketemu atau dibacok enggak mempan dan lain-lain. Dan Allah yang melindungi. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidak kembali aku. Ini enggak ada hubungannya ini, tapi enggak apa-apa. An syai'in dari sesuatu, ana aku Allah, fa'iluhu berbuat aku kepada syai', maksudnya akan berbuat. Taraddudi seperti bolak-balikku, an nafsil mu'min dari dirinya orang. Tidak, aku tidak bolak-balik dari sesuatu yang akan aku perbuat seperti bolak-balikku terhadap dirinya orang iman. Artinya orang iman itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah sehingga Allah berbuat bolak-balik terus-menerus untuk orang iman, sesuatu untuk orang iman. Habis ditolong dikasih rezeki, nanti dikasih pangkat, habis ini terus diulang-ulang. Ya krohu benci siapa orang iman al-mu'ta pada kematian. Wa'ana dan aku iku akrohu benci apa Allah masa atahu menjelekkan, ngelai, menjeleki orang iman. Dia benci mati, sedangkan aku benci menjelekkan dia. Artinya, walaupun benci mati, tapi kalau kematian itu baik untuk dia, dia tetap mati. Walaupun senang hidup, tapi kalau hidupnya itu jelek untuk dia, ya dimatikan. Tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Yang apa yang datang. Anak-anak sunni malikin anna rajulan, sunnya seorang laki-laki sa'ala bertanya dia anna dia pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata sa'ah kapan kiamat ya Rasulullah. Wala bersabda siapa ma'adattalah, apakah yang telah mempersiapkan kamu untuk kiamat? Kamu kok nanya-nanya kiamat itu? Persiapanmu apa untuk menghadapi kiamat? Sudah siap kan? Allah berkata siapa rujuk ma'adattalah, tidak menyiapkan aku laha untuk kiamat min kathiri sholatin dari banyaknya sholat. Wala somin dan tidak juga puasa, banyaknya puasa. Wala sedekatin dan tidak juga banyaknya sedekah. Wala kini ini tak yang disiapkan. Akan tetapi aku iku uhibbullah wa rasulullah, cinta aku kepada Allah dan Rasul. Nabi, saya enggak banyak sholat, enggak mampu, saya enggak banyak puasa, saya enggak banyak sholat. Tapi saya punya satu doa yang saya siapkan. Apa itu? Mahabbatullah wa mahabbat Rasul. Perlu diurusi saudara. Enggak bisa kita main-main cinta sedang atau lupa-lupa itu enggak bisa. Harus diurusi tentang cintanya, cinta kepada Allah. Kalau bersabda siapa nanti? Anta ma'aman ahbabta. Kamu besok ibu ma'aman bersama orang ahbab saya kamu cinta. Besar saudara, perkara besar. Kalau ingin bersama Allah Rasul, besok di hadapan Allah cinta itu pokok. Mungkin di dalam sebagian, apalagi yang baru datang itu bayangkan bagaimana. Ya itu tadi jawabannya hadis di atas. Misal ayat-ayat itu ya seputar hadis di atas. Kalau ditambah dalam tanda-tanda cintanya seseorang kepada Allah Rasul. Itu dikejar sudah ada, diteliti betul, dilatih betul dalam hati kita. Anas bin Malik qala ja'a sahabat rajulun ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Qala Nabi, wa ma a'dadta lis-sa'ah? Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Qala hadatta, apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat? Qala rajul, a'dadtu hubballah wa rasulih, menyimpan. Aku menyiapkan cinta Allah dan Rasul. Qala Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta. Sunnya kamu bersama orang ahbabta yang kamu cintai. Berangkat dari ini saudara, makanya sampai timbul bid'ah. Cinta Allah Rasul terus sampai bikin mulutan. Mulutan. Alasannya cinta Rasulullah. Terus manggil-manggil lagi, sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya. Sholli ala ya belum Rasulullah. Ya Rasulullah, ya. Alaika, ya Rasulullah. Habib-habib itu. Bertahanlah. Itu berangkatnya itu dari cinta Rasulullah katanya. Cinta Rasulullah itu benar. Harus kita harus dekat. Tapi yang perlu diingat, jangan menyalahi sunnah Nabi. Karena menyalahi sunnah itu, jin setan itu tahu bahwa ini cara mencintainya itu salah. Cara mencintainya itu salah. Mesti mencinta Allah Rasul itu sunnahnya itu di kalau ditanya pernah enggak Nabi memperingati hari kelahiran Nabi? Ya enggak pernah. Wong Nabi aja lahirnya zaman jahiliyah kok. Wong tanggalnya aja diperselisihkan. Kalau tahunnya enggak memang tahun biasa, tapi tanggal itu benar diperselisihkan sampai berapa perselisihan. Kalau milih salah satu terus salah kan salah berarti. Kerugiannya dua kali sudah. Sunnahnya merayakan tidak ada, tanggalnya juga jadi tanggal sudah sahabat nggak pernah, tabiin nggak pernah, ulama-ulama yang menjadi rujukan empat mazhab itu juga nggak pernah merayakan. Itu contoh yang cinta yang salah kaprah, salah jalan. Kalau berkata anak sama farihna, maka tidak senang kami badan Islam sesudahnya menetapi Islam, farahan pada kesenangan asyadah yang lebih sangat min qawli Nabi dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'aman ahbabta, pertasunnya kamu iku ma'aman bersama orang ahbabta yang kamu cintai. Itulah kalimat itu yang paling saya banggakan katanya setelah saya masuk Islam. Kokola berkata siapa anak? Fa'ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar. Ditambah sedikit. Maka aku mencintai aku malah Allah Rasul dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna minhu. Maka berharap aku an akuna adaku iku ma'hum bersama mereka. Wa ilam amal, dan walaupun belum beramal aku bi amalihim seperti amalan-amalan mereka. Apakah pikir sebelum sholat itu maksudnya ini atau gimana? Ya apa Baklin, Insid, Ya Umar, Osman, Wa Ali, Siti Fatimah, coba ditanyakan, apakah kamu memang cinta mereka biar bareng sama mereka atau ini pokoknya sah? Dari zaman dulu begitu, mau ngomong ini, mau lelombo ya iya. Tanya lagi, mungkin, tapi jangan diletakkan sebelum sholat, gak ada sunahnya. Sedangkan diem, katakan, ya Umar, ya Umar di mana ya Umar? Umar udah gak ada. Apa hanya dalam angan-angan? Mungkin. Kalau di roh ini. Kan orang cari pembenaran itu kan susah. Apakah dulunya yang pertama orang alim itu memang begitu niatnya? Mungkin. Nah kalau begitu kan, cuman salahnya kenapa kok ditempatkan sebelum sholat dan dirutinkan, dirutinkan. Bahkan saya wajib, kalau nggak ada begitunya bukan orang NU ini, bukan orang, bukan bukan aswaja ahli sunnah wal jamaah. Bagaimanapun alasannya, penempatannya minimal itu salah. Anak dari Ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak suhunya Nabi, karena ada Nabi ku yang pun berdoa, siapa Nabi? Fi doa'i di dalam doanya Nabi. Allahumma rizukni hubbaka. Ya Allah, berilah rezeki aku cinta kepada saudara yang sekarang belum merasakan apa sih bentuk cinta dalam hati itu sama Allah. Bagaimana saya ingin merasakan banyak baca ini. Nanti merasakan. Kalau Allah sudah ngasih, oh ini tuh, oh begini tuh cinta sama Allah. Rasanya hati itu seperti tadi ayat tadi. Wa inna idza dzukirallah wajilat qulubuh. Sebut nama Allah untuk mengkil hati. Kalau belum, ya banyak doa ini saudara. Allah merzukni hubbaka. Yang kita ambil lagi, nah, Nabi itu lah orang yang sudah dianggap paling dekat dengan Allah masih berdoa ini. Berarti tidak semua orang dikasih oleh Allah cinta Allah. Ya Allah, berilah saya bisa mencintai hubbaka, cinta Allah. Wa hubbaman yang fa'uni hubbuhu, dan mencintai orang yang fa'uni yang bermanfaat padaku apa hubbuhu, cintanya, cinta kepada orang itu. Cintakan di sisi itu mencintai orang yang cintaku kepada dia bermanfaat di sisi itu. Jadi saya mencintai dia itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Saya mencintai dia itu membuat saya mendapatkan manfaat di sisi Allah. Contohnya cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang nasihat yang baik, cinta kepada yang manfaat untuk kita di sisi Allah. Allah, ya Allah, ma razaqtani mimma uhibbu fad'ahu quwatan li fima tuhibbu. Ini sangat baik sangat doa. Allah, ya Allah, ma apa-apa razaqtani yang telah memberi rezeki engkau padaku, yaitu mimma, dari apa-apa ibu yang aku cintai. Seperti apa contohnya? Harta, mobil, HP, rumah, istri, apa yang saya cintai. Rezeki yang kau berikan yang aku cintai, faj'alhu, menjadikanlah engkau kepada ma yang aku senangi dan aku cintai kuatan, kekuatan li bagiku, menambah kekuatanku di dalam hal apa? Fima tuhibbu, di dalam apa-apa tuhibbu yang kau cintai, ibadah. Jadi barang-barang rezeki darimu yang aku senangi ini jadikanlah namanya kekuatan, menambah kekuatan saya dalam menjalankan ibadah. Allah, ya Allah, Allah dan apa-apa zawaita yang melipat engkau tani dariku tidak dikasihkan. Bima dari apa-apa ibu yang aku senangi, yang aku cintai, faja'alhu faraban min, faja'alhu, maka menjadikanlah engkau kepada ma, ma ibu yang aku cintai tapi tidak dikasihkan, jadikanlah faraban, kelonggaran, kelonggaran li untukku, fima di dalam apa-apa tuhibbu yang kau cintai. Sesuatu yang saya cintai tapi kau lipat, tidak engkau kasihkan Allah, justru jadikanlah pelonggar saya, membuat saya longgar untuk ibadah kepadamu. Senang HP ini sombong, enggak paham aku punya, enggak dikasih-kasih oleh Allah. Malah ibadahnya malah pol, kalau orang enggak kepikiran ini, enggak sibuk karena senang sepeda motor, belum dikasih oleh Allah. Malah kau enggak ibadah. Lebih banyak dikasih sepeda motor tapi enggak bisa ibadah, maksiat. Dikasih HP, enggak bisa ibadah, malah maksiat. Ini kalau sudah dikabul ini saudara, subhanallah, luar biasa. Jalan-jalannya besok pagi dah. Berarti sekarang ngaji aja. Teruskan. Terus sampai mendekati maghrib. Atau sampai khatam dan kan hati saja. Khatamkan secukupnya. Qala Abu Razin, ya Rasulullah, wa mal iman? Apakah iman itu? Qala bersabda siapa nanti anta syahada an la ilaha illallah. Bahwa bersaksi kamu, menyatakan, meyakini, menyatakan an la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah illallah kecuali Allah. Wahdahu dengan esanya Allah. Nah, syarikat tidak ada sekutu yang menyamai lahu bagi Allah. Wa anna Muhammadan iku abduhu wa rasuluh. Sebenarnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Yang kita ambil yang ini. Wa ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Baik. Dan ada siapa Allah dan Rasulnya iku ahabba lebih dicintai ilaih kepada kamu. Lima daripada apa-apa semua rumah selain keduanya Allah Rasul. Coba kalau kita bayangkan, sini kan pernyataannya, pertanyaannya, iman itu apa nanti? Yang kedua kan, iman itu kalau Allah Rasul lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Berarti kalau makna tersiratnya kan ini, tersiratnya. Kalau sampai kita tidak lebih mencintai Allah Rasul. Pertanyaannya, iman apa enggak nih aku ini? Kan gitu. Berarti ini harus diurusi benar ini. Nanti pondasi keimanan, penentu keimanan. Enggak boleh hanya cinta, cinta Allah Rasul, cinta Allah Rasul gitu. Enggak, dulu setengah hati kita itu. Sehingga kita bisa memastikan di hati kita itu ada keimanan. Wan tuhalka finnari ahabu ilaika min antusyrikani. Wan tuhalka dibakar finnari di dalam api iku ahabu lebih disenangi ilaika kepada kamu min antusyrikani, daripada menyekutukan kamu ilaika kepada Allah daripada syirik. Berikutnya wan tuhibba, lebih senang dibakar dengan api daripada melakukan kesyirikan. Waktu hibah dan mencintai kamu, wairadina syadid, pada selain family yang mempunyai nasab, selain nasab kamu sendiri, selain family. Lalu hibuhu ilalillah, tidak mencintai kamu pada wairadina syadid, selain family, illa kecuali lillahi karena Allah. Karena saudara iman, saudara jamaah, sama-sama mendekati Quran hadis dan berjamaah. Karena sama orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Fa'idha kun takadalik, maka ketika ada kamu kadalik seperti demikian itu keadaan, faqad dakhala, maka sungguh masuk apa hubbul iman, cinta iman fi qalbik, di dalam diri kamu. Kama dakhala, sebagaimana masuk apa hubbul ma, cinta air, lidzam'an, bagi orang yang sangat haus, fil yawmil qa'id, di dalam hari yang panas. Panas yang paceklik, tidak ada air. Kalau kamu memiliki sifat itu, kamu akan cinta keimanan di dalam hati kamu sebagaimana cintanya orang yang sangat haus di hari yang panas terhadap air. Bagaimana ya cintanya? Cintanya inginnya, kepinginnya, senangnya, pokoknya kesenangan. Seperti senangnya orang yang sangat haus di tempat yang sangat panas terhadap air. Imannya itu seperti itu dalam dadanya. Bab iman dalam dada itu, dia sangat mencintai iman itu. Iman dengan percaya dengan akhirat, misalkan yang ada dalam hati, khusyuk kepada Allah, tadarruk kepada Allah, hal-hal yang baik-baik itu yang adalah iman. Misalnya arkani iman, misal sebutan itu ada di dalam hati itu, cintanya, perhatiannya, dominannya, ingatnya hati itu ya kepada hal itu, terus ingin khusyuk, ingin hal yang baik, seperti orang haus ingin air, senang dengan air, sehingga di situ merasakan sempurnanya iman. Anak-anak ibni Malikin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekolah sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman siapa ahadukum, salah satu kalian harta yang punya sehingga ada siapa Allah, Rasulullah dan utusan Allah, iku ahabba ilaihi, lebih dicintai ia kepada dia, mimma siwahuma, daripada apa-apa selain keduanya Allah Rasul. Diulang lagi, memperkuat ini Rahu Ahmad, tidak iman. Tidak iman ini bisa mutlak tidak ada iman karena betul-betul tidak ada cinta kepada Allah Rasul sama sekali, berarti kafir itu, tidak mungkin ada orang iman ini. Atau tidak sempurna iman. Ada cintanya kepada Allah Rasul tapi minim, maka imannya tidak sempurna. Sampai betul-betul bisa sempurna kalau Allah Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Mahabbatullah wa mahabbatul Rasul. Wata yudhafa finnar ahabba ilaihi, dan sampai dilemparkan dia finnar ke dalam api, ahabba lebih dicintai daripada dia min ayya'uda, daripada kembali dia fil kufri dalam kekufuran. Ba'da idna jauh sesudahnya menyelamatkan pada dia siapa Allah minhu dari kekafiran. Sesudah mendapatkan iman itu tidak ada keinginan sama sekali untuk kafir. Walau minu dan tidak iman siapa hadukum, salah satu kalian, hatta aku dan sehingga ada aku nabi, iku ambil lebih dicintai ilahi kepada dia min waladihi, daripada anak dia, walidihi dan orang tua dia, manusia semuanya dan manusia semuanya. Kita tidak ketemu Rasulullah. Sekarang perjuangan kita itu hanya membuktikan dari sunnahnya, cinta kepada sunnahnya. Saya ingin menyebutkan sedikit masalah tahfidz Quran. Tahfidz Quran itu sunnahnya Allah Rasul, sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu orang hafal Quran. Makanya saya berjuang dengan supaya orang cinta dengan tahfidz Quran. Karena kemanfaatannya luar biasa. Dari sukses di mana-mana itu cepat berhasil karena adanya tahfidz Quran. Jadi melancarkan. Makanya kita terus menyebutkan, kalau Anda biasanya yang enggak terlalu mendukung itu, tidak sama senang enggak dengan Nabi. Nabi itu orang hafal Quran. Hari-hari menderes hafalan Quran. Itu Rasulullah. Maksudnya itu kadang tua ya kan Nabi. Tua sama umur berapa sama tua? Masih 30. Masih 40. Dan Nabi 40 baru mulai hafalan Quran. Dan saya enggak mampu ya. Belum sama coba Quran. Ya, setengah ayat, seperempat ayat, coba aja. Satu ayat, disahkan lagi, diteres lagi. Tetap semua sakolnya kemampuan, cuma dalam arti seperti itu jangan di kotak-kotak perasaannya yang ngapalin Quran itu hanya orang-orang tertentu. Enggak, semua. Semua silahkan, itu sunnahnya. Kalau cinta Rasulullah pasti cinta hafalan Quran. Enggak ditulis di sini kayaknya Ibnu Mas'ud sebenarnya. Siapa yang mengomongkan cinta Allah, itu pasti dia cinta Quran. Cinta Quran itu cinta ilmu Quran, pendalamannya, hafalannya, amalannya dari Quran. Inna Ibrahim alaihissalam, sunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, olah berkata siapa Nabi Ibrahim? Limalakil maut, pada malaikat maut. Ilja'ahu, ketika datang siapa malaikat maut kepada Ibrahim, diqabdi ruhi, untuk menggenggam rohnya Nabi Ibrahim. Mengatakan, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Hal ra'aita, adakah melihat engkau malaikat khalilan pada kekasih, yumitu mematikan, membunuh, mematikan khalilan pada kekasihnya. Aku ini kekasihnya Allah, masa Allah mau mematikan? Apa ada orang cinta terus kekasihnya dimatikan? Malaikatnya dibantah. Bisa kalau itu Nabi, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Allah ilahi, maka memberi wahyu siapa Allah? Karena ilahi pada Nabi Ibrahim. Dibalik, hal ra'aita muhibban yakrahu liqa'a habibi. Adakah melihat kamu pada orang yang mencintai, yakrahu, benci dia, liqa'a habibi, bertemu kekasihnya? Ada enggak orang yang punya kekasih tidak senang bertemu dengan kekasih? Kamu mati itu ketemu aku. Jadi dalilnya dipakai juga dalam dalilnya Nabi Ibrahim. Masa kekasih membunuh kekasihnya? Ini bukan membunuh, ini kekasihmu ingin ketemu kamu, maka kamu tidak senang. Allah berkata Nabi Ibrahim, yang malakul mau al-an fakbid, sekarang fakbid, genggamlah ruhku, dan aku ingin ketemu kekasihku. Ini gambaran tentang cerita Nabi Ibrahim, bahwa cintanya kepada Allah memang luar biasa, mengalahkan segalanya. Dan kita bisa mengambil hikmah di sini, ada enggak dalam hati kita kerinduan dengan Allah, ingin ketemu Allah, ingin di lindungi Allah? Kalau belum ada jawabannya, karena rasa cinta kita belum ada, gitu aja. Mudah atau masih minim, atau belum tahu caranya bagaimana mencintai Allah. Karena doanya tadi, Allah warzuqni hubbaka, hubbaka. Sudah sama yang saya, kalau Ramadan itu tidak pernah kelewatan itu doa. Allah warzuqni hubbaka, hubbaka yuhibbuka, dan bahasa yang lain. Karena itu inti sebenarnya dalam keimanan, dalam amalan itu fondasinya memang mahabbah itu diutamakan. Nabi Ibrahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa nanti indah hamba ketika mencintai siapa Allah ada pada hamba, nada maka memanggil siapa Allah, Jibril, pada malaikat Jibril. Isinya panggilan, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahdibhu. Inna Allah sunya Allah yuhibbu, cinta siapa Allah, fulanan pada si fulanan, fa'ahdibhu. Maka mencintai, maka mujibril pada dia. Subhanallah. Orang mendapatkan cinta ya Allah karena dia mencintai Allah. Tadi kan kaidahnya begitu. Tidak ada orang dicintai oleh Allah tanpa dia mengejar cintanya Allah, tidak ada. Makanya di depan kan suruh hal-hal yang wajib, mengejar Allah yang sunnah, mengejar cintanya Allah supaya dapat. Nah, kalau sudah dapat cintanya Allah, Allah betul-betul mencintai dia, karena dia berusaha mendekat, merebut cinta Allah, mencinta Allah dengan merebut cinta Allah itu, baru di sana, di ars sana, Allah mengumumkan nama ini. Coba, nama kita kalau kita berhasil dicintai oleh Allah, disebut di sana. Si Fulan itu dicintai Allah, ya Jibril, kamu harus cinta sama si Fulan. Fayuhibbuhu Jibril, maka mencintai pada si Fulan, siapa Jibril. Ayu Nabi maka memberi pengumuman, memanggil-manggil siapa Jibril, Jibril di ahli sama, di penduduk kita, pada malaikat-malaikat yang ada di langit. Inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, cinta siapa Allah fulanan pada si fulan. Fa'ahibbu maka, fa'ahibbu maka mencintailah kalian pada si fulan. Ya Allah, kalau kita bayangin sekarang, ya Allah saya masih banyak lahan, jarang bikin, banyak ini, kapan aku mendapatkan posisi ini? Harus ada seperti ini lah, di perasaan kita. Kalau enggak ada, ya kita enggak bisa ningkat perasaannya lah. Jamaah, surga, limabah, surga, perjalanan, surga, surga, surga, surga, surga, surga, melanggarnya terus, lahannya terus, ibadah, rasa-rasa ini apa ini? Kalimatnya benar memang, tapi prakteknya yang enggak benar, belum benar. Makanya kita perlu pendalaman benar seperti itu. Sampai kalau sudah berhasil merebut cintanya Allah, malaikat semua, malaikat di langit itu semua mencintai, diharuskan mencintai. Fayuhibbuhu ahlus sama, akan mencintai pada dia siapa ahlus sama, penduduknya. Pol saudara orang cinta dan dicintai Allah sangat kok. Nah, malaikat yang di langit itu macam-macam, ada yang tugasnya ibadah atau ada yang memang dia tugas harian. Makanya di waktu Lailatul Qadar itu kan musyawarahnya malaikat untuk menentukan nasib itu kan di langit, langit dunia. Makanya jangan heran kalau ada namanya karomah, karomah, karomah untuk waliullah. Karena malaikat bergerak tanpa harus jelian. Zaman dulu berdoa langsung hujan uang, hujan duit. Ini ya, malaikat itu yang bekerja. Contohnya siapa? Asab bin Darqiyah. Ceritakan. Siapa yang mindah sekejar mata itu? Malaikat. Malaikat gak usah terbang. Malaikat ada yang ratusan kilo langkahnya bahkan terbangnya. Sebagian lewatnya cuma diambil sama sayapnya malaikat. Cret-cret gitu. Gitu. Asab bin Darqiyah. Kemungkinan Asab bin Darqiyah enggak melihat itu. Tapi karena dia orang cinta Allah, dekat dengan Allah, malaikat pun bergerak. Nah, kalau malaikat Jibril memang itu khusus kepada Nabi. Tapi kalau malaikat yang lain datang, makanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim menyatakan salah satu pernyataannya ini, ilmu pun itu ada malaikat yang ngurusi ilmu. Dia yang membantu kita untuk memahami ilmu. Berarti pernyataan begini itu, Ibnu Taimiyah, orang-orang top zaman itu merasakan itu. Berjumpa kesulitan bab ilmu apa, tanpa ada yang ngajari langsung bisa. Bisa, makanya orang yang gak nyampe ke situ, jinnya mengasih ilmu laduni. Laduni itu ya dari Allah tapi lewat malaikat aslinya. Lama-lama jinnya masuk, akhirnya persyaratannya syirik, sehingga dapat ilmu laduni. Jadi kalau orang-orang tertentu memang bisa dapat. Kenapa? Seperti ceritakan Syekh Abu Sama, baca di Masjidil Haram suaranya bisa didengarkan di Jarwal dalam jarak 8 kilo itu orang mendengarkan. Kalau secara fisik maksudnya nggak mungkin dong, tanpa pengeras suara di Masjidil Haram kok bisa gurunya Bapak Menderana kok bisa didengarkan dari tempat yang jauh. Kalau bicara kemungkinan besar ya malaikat yang menyampaikan dan nganterkan suara itu. Jadi kalau makrum itu muncul dari orang-orang yang memang mahabbahnya kepada Allah itu luar biasa. Baik, tsumma yudau lahul qabulu fil ardi. Kemudian diletakkan lahu bagi dia apa al-qabulu, diterima fil ardi, di bumi. Diterima itu saudara tidak harus disambut, dimuliakan, dilulukan, walaupun itu sebagian dari tanda diterima di bumi. Sebagian kan diterima di bumi, sosok ini gak pernah dilupakan. Nah, tentunya bicara masalah kebaikannya, masalah kebaikan gak pernah terlupakan, seperti misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Sampai sekarang kan apa dulu terus dikenal, ditiru Imam Ahmad Ibn Hanbal, kekuatan akidahnya sampai di penjara, dicambuk dan lain-lain, dikenal oleh mantan-mantan sekarang Al-Qabul, tidak bisa dibentuk. Itu alamatnya orang diterima. Jadi apa yang dia bawa, yang dia kerjakan itu menjadi panutan orang-orangnya. Walaupun yang benci banyak itu biasa, itu bawaannya. Katanya Nabi, Allah dari Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan pendukung dan yang benci terhadap kebaikan itu. Ada tadinya. Tapi qabul itu hakikinya, dia gak hilang begitu saja di bumi. Pasti ada asalnya, menolak cetik. Jadi kayak orang nandur benih ini, di mana dia berada itu ada apa namanya bekasnya, sudah terjadi mana ada di hati manusia itu ada. Saya kalau kebaikan niru itu, ilmu niru itu ada. Kalau orang nggak dicintai oleh Allah, hilang itu sekarang. Makanya mahabbah itu perlu dikuatkan dengan praktek mukhlis lillah, karena Allah itu harus dikuatkan, dekatnya dikuatkan, sehingga tak ada yang bisa membendung, tak ada yang bisa. Ayat tafsir Quran itu siapa saja yang membendung, luar biasa. Suudonnya luar biasa, pondok geringin dulu itu, muhayyul, mau apa. Sekarang ya, alhamdulillah ya, jadi rujukan sudah. Ponakan-ponakan, cucu-cucu dari keluarga yang SD-SD terutama itu masuk di negeri kita. Kalau SMP di itu Kendal sana, itu juga yang megang juga saya kurikulumnya. Mulai tahun ini saya bikin kayak negeri Kendal itu. Tahun-tahun lalu ya hanya ada program tahfidz biasa, kalau ini saya jadikan, saya rubah dari pondok tahfidz. Program-program mulai tahun ini di Kendal sana itu SMP, cuman di sana mahal, kalau di Gringin murah meriah. Sak mampunya, yang nggak mampu masih dicarikan lagi yang bantu. Kalau bandingannya sama yang lain murah sekali, yang lain itu di Kendal itu 3 juta satu bulan, maksudnya hampir 30 juta. Di Sultan Aulia Jakarta saya itu lebih di atas itu lagi. Nah itu alhamdulillah ya, kurikulum yang noto ya juga saya, semua kita masukkan program tahfidz itu, bahasa Arab, tahfidz, nausorot. Nanti yang bakat-bakat juga, kalau di Kendal itu bangunannya luar biasa, itu besar dan masjidnya juga sangat. Itu kemungkinan kalau nanti bisa maju benar dengan program yang saya terapkan di sana bersama teman-teman saya, fisik itu mendukung ini. untuk menjadi perwakilan ini. Misalkan sementara Mekah di tempatnya di secara fisik itu mendukung perwakilannya banyak dan besar-besar Mekah. Cuman ilmunya yang masih Mekah-Mekah. Apa ke? Masih perlu dikuatkan. Dan obat-obat yang disomit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala sabda siapa Nabi? Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Ini saudara, siapa yang cinta ketemu Allah, ahabba maka cinta siapa Nabi kamu ketemu dia. Ini insya Allah, saya enggak suruh dari ini untuk coba koreksi diri kita. Sudah ada belum ini? Ingin cinta ketemu Allah. Harus mati dulu lah saudara. Mati dulu. Artinya kalimat singkatnya begini. Dia ngomong, aku mati gak apa-apa. Gak apa-apa aku mati, tapi aku ketemu Allah. Karena sudah siap, sudah cintanya ke Allah sudah pom. Dan sudah ada ilaqah, sudah ada tawassul dengan Allah. Hatinya itu sudah sambung dengan Allah. Dia bilang, umpama mati pun kalau istilah gak mau mati, benci mati itu manusiawi. Tapi yang paling minim ada di hati itu, mati gak apa-apa, gak jadi masalah. Oh, saya ketemu Allah. Saya ketemu Allah, kekasih saya, menolong saya. Yang menjadi, yang tiap malam saya panggil. Makanya, ada ulama zaman dulu kalau seperti gamal itu, manggilnya itu, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Ila Allah ya rahim ya Allah wahai pergi menuju Allah, pergi menuju Allah. Dia ingin mati. Keliling desa itu bangunin orang itu caranya begitu. Ya rahim. Ya mati ketemu Allah, ini ketemu Allah. Jadi merindukan Allah. Ini orang-orang itu banyak yang bangun karena diingatkan mati. Ayo berangkat ketemu Allah, ayo berangkat ketemu Allah, ayo berangkat ketemu Allah. Itu satu kematian. Tapi ini juga bisa dalam arti tempat-tempat, waktu-waktu di mana kita bisa dekat dengan Allah itu rindu. Contohnya seperti zaman Allah turun ke langit dunia, ketika di Masjidil Haram di tempat-tempat saja itu ingin rindu, termasuk masjid rindu dengan masjid dan ingin ketemu Allah. Baik, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah membalas cintanya, kerinduannya, keinginannya itu. Jadi kalau kita punya ini, saudara, luar biasa, makanya berdoa terus. Wa man kariha liqa'ahu, barang siapa yang benci liqa'ahu, ketemu Allah, kariha maka benci siapa Allah, liqa'ahu, ketemu dia. Jadi kalau kita mau menandai aku ini, Anda ingin enggak ya ketemu aku? Ya gampang. Aku ingin enggak ketemu Allah? Gitu. Ya aku enggak kata kepingin ya. Ya berarti Allah ya enggak terlalu kepingin juga ketemu kamu. Apa gitu. Apa ini? Ini kan yang perlu kita koreksi. Wah jangan-jangan Allah enggak mau lihat saya nanti. Alhamdulillah. Ketemu aja. Ketemu enggak mau, lihat aja juga enggak mau. Jadi Allah itu. An Qatadah bin Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hamma Allah 'abdan hamahu dunya. Idza hamma, ketika mencintai siapa Allah ampun pada hamba, hamahu, maka menjaga pada siapa Allah pada hamba ad-dunya, dari dunia, kerusakan dunia. Kalau Allah mencintai hamba itu oleh Allah dijaga dia dari kerusakan dunia, dari dunia yang merusak dia. Umpama dikasih harta banyak itu tidak menjadikan dia itu terus rusak, itu enggak, malah tambah ibadahnya. Kemarin saya mengumpulkan keluarga Abdul Zahir sama keluarga Bahrul Aslam di rumah Pak Kundel, akan ada persoalan. Ya saya bilang kan, punya rumah itu jangan sampai dijadikan kuburan. Punya rumah itu bukan untuk malam biar istirahat, enggak. Justru rumah itu gunakan untuk ibadah, baca Quran, sholat malam yang lama. Saya kalau itikaf sesama malam ganjil, saya kan sering sholat malam sama Farid Tahir. Gantian imami sampai berapa jam gitu. Ada yang tanggap itu orang tua ini, dari keluarga juga bilang, katanya, gak mungkin ini kalau gak terbiasa di rumah bisa kuat malam seperti ini. Dia gak nanya, dia sudah tahu. Sudah tahu. Dia ingin cerita gimana di rumah biasanya. Gak mungkin orang bisa sholat berjam-jam langsung hanya ketika itikaf, gak mungkin kalau di rumah gak terbiasa. Artinya memang kita harus bisa memastikan, bisa memastikan bahwa keduniaan kita ini membuat kita celaka atau tidak, membuat kita itu tambah dekat dengan Allah atau tidak. Kalau enggak, berarti alhal kubur Rasul hatta surtumun mengalahkan sholat malam, mengalahkan ibadah, mengalahkan pikir, berarti ini Allah, ini yudhi dunianya membuat dia maju. Kalau orang dicinta Allah, tidak dibuat begitu Allah, dijaga dia. Umpama dikasih banyak, umpama dikasih sedikit, dia sabarnya lama dipolkan, dikasih, dijaga lama, tidak rusak karena ongsok-ongsok urusan dunia. Apa? Ongsok-ongsok. Ongsok-ongsok itu ngoyo. Serakah. Hakama yang lalu sebagaimana jadi, artinya siapa ahadukum, salah satu kalian dikunyahmi, menjaga dia, sakimahu pada orang sakitnya dia, al-ma'ab pada air. Sebagaimana salah satu kalian menjaga keluarganya yang sakit dari air. Apa maksudnya? Soalnya ini contohnya sakit itu sakit luka. Luka kan gak boleh kena air. Kalau itu anak sendiri dijogong, tuh jangan sampai kena, jangan kena. Oh, jangan mandi ya, jangan kena dingin ya, supaya cepat sembuh. Dan perhatiannya Allah itu juga sama. Nah, orang ini jangan dikasih yang itu, kasih yang nanti dia lanjut berlari. Kasih yang ini saja, coba kasih yang ini, dan dijaga Allah dari hal-hal yang membuat dia sakit, membuat dia rusak. An sahabat di sana pada waktu kolak kolak kolak nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang makhluk pada harinya pulang korban. Lalu tiandang saya akan memberikan sungguh aku. Nabi apa yang ada pada bendera panglima, bendera ke panglima buatan besok. Rojulan pada laki-laki yuftahu yang dibuka alayadaihi, dibuka apa khaybar waktu itu alayadaihi atas dua tangannya rojul khaybar ditaklukkan jatuh karena kepemimpinan rojul ini. Rojul itu yuhibu cinta dia Allah pada Allah Rasulullah dan utusan Allah wajib guru dan mencintai pada dia siapa Allah Rasul. Ini yang pertama kita ambil. Ini kan Khalifah Ali. Berarti tidak semua sahabat pun mendapatkan jaminan dipastikan dirinya cinta Allah dan Allah Rasul mencintai dia. Tidak semua. Makanya kalau itu semua kan benderanya dikasih siapa saja kan bisa. Ternyata yang dikasih Khalifah Ali. Ini pangkat bagi Khalifah Ali yang karena mahabbahnya tadi kan, karena cintanya kepada Allah Rasul. Menjadi orang berpangkat, orang yang pol di mata Allah Rasul karena polnya cintanya kepada Allah Rasul dan Allah Rasul pasti mencintai dia. Itu disitulah tingkat mahabbah. Mahabbah itu adalah segalanya, pondasi dari keluhuran. Yang kedua, ini cerita panjangnya sampai kata Khalifah Umar. Kata Khalifah Umar, demi Allah, saya tidak pernah ingin menjadi panglima pemimpin kecuali saat itu. Kenapa? Yang dikejar bukan kepemimpinannya, jaminan cinta Allah dan dicintai oleh Allah itu. Itu kata Khalifah, demi Allah saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin kecuali hari itu. Karena Allah Rasulullah menyatakan ini orang yang cinta Allah, Allah Rasul mencintai dia. Maka saya ingin sampai saya itu bolak balik dalam rumah gini ya, naikkan kepala biar aku yang ditunjuk, nggak ketunjuk juga. Jadi masalah mahabbah itu luar biasa. Maka kita ya sekecil-kecilnya kita, sejauh-jauhnya kita dari masa Rasulullah, dengan kalimat-kalimat ini kan tidak hati kita itu terketuk. Bagaimana ya supaya saya bisa meningkatkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Jazakumullah khairan. Persiapan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.